Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Saudara Lun, berita sore edisi hari ini Senin 6 Mei 2024 dibacakan Ardiansah. Pemkab Aceh Timur ajak masyarakat beralih identitas kependudukan digital. KIP Nagan Raya buka pendaftaran penyerahan dukungan balon perseorangan. Bayi yang ditemukan di Masjid Bukit Metuah Langsa semakin membaik. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun dalam upaya modernisasi administrasi kependudukan, pemerintah Kabupaten Aceh Timur melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat mengundang warga untuk memanfaatkan identitas kependudukan digital atau IKD pada Senin 6 Mei 2024. Inisiatif ini didukung oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan telah memperkenalkan ktpdigital.id. Tujuan dari KTP Digital ini adalah untuk memudahkan proses transaksi layanan publik bagi warga. Dr. Andes Faisal, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Timur, menekankan pentingnya digital.id dalam mencegah permalsuan data kependudukan. Keunggulan dari digital.id antara lain kemudahan penggunaan, proses pembuatan yang cepat, tidak memerlukan pencetakan fisik dan penyimpanan di dompet, cukup disimpan di dalam ponsel Android ataupun smartphone. Sudarun KIP Nagan Raya membuka pendaftaran bagi paslon bupati dan wakil bupati yang maju lewat jalur perseorangan. Pendaftaran dibuka mulai 8 hingga 12 Mei 2024 dengan didukung paling sedikit 3% dari jumlah penduduk Kabupaten Nagan Raya sebanyak 5.294 dukungan dan tersebar paling sedikit 50% dari jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Nagan Raya, yaitu 5 kecamatan. Ketua KIP Nagan Raya dan Darun Tala mengatakan untuk syarat dan penjelasan lainnya dapat dilihat di papan pengumuman KIP Nagan Raya dan diumumkan di Koran Serambi Indonesia edisi Senin 6 Mei 2024. Sudarlun, kondisi kesehatan bayi yang ditemukan di toilet Masjid Baitur Rahman Gampung Bukit Metuah pada Kamis 3 Mei 2024 lalu kini semakin membaik. Arwin Sah, SKM, Humas RSUD Langsa mengatakan kondisi bayi tersebut semakin membaik, sesak napasnya juga mulai berkurang. Ia menambahkan bahkan saat ini bayi laki-laki tersebut telah mampu menghabiskan susu hingga 15-20 cc per 3 jam melalui selang NGT. Sementara masyarakat yang memiliki niat akan mengadopsi atau mengasuh anak ini dikabarkan mulai ramai. Seperti biasanya, bagi calon orang tua asuh untuk mengadopsi anak harus mendaftarkan diri ke dinas sosial setempat. Sementara itu, Kapolres Langsa KBP Andi Rahmansyah SIK SHMH melalui Kapolsek Langsa Timur Ibtu Aulia Budiman SHMH mengatakan hingga saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait kasus bayi yang ditemukan di Masjid Gampung Metuah tersebut. Sudarlun, Kapolresta Banda Aceh Kombes Polisi Pahmi Irwan Ramli melalui Kasih Humas Ibda Trisna Zunaidi mengatakan pihaknya memperketat patroli malam melalui polsek-polsek menyusul meningkatnya aksi pencurian dan perjudian di wilayah hukum Polresta. Dikatakan aksi kriminal kambuhan tersebut mulai marak di tengah-tengah masyarakat. Kasus itu pun menjadi fokus Polresta Banda Aceh di samping penegakan hukum dan mitigasi gangguan kamtipmas lainnya. Selama patroli, pihaknya tidak segan-segan menindak para pelaku kriminal sesuai aturan yang ada. Seiring dengan pengetatan patroli, pihaknya juga berharap masyarakat terus berpartisipasi dalam penegakan kamtipmas dengan melaporkan segala tindakan kriminal yang mengganggu kenyamanan sekitar melalui laporan via WA Curhat Polresta Banda Aceh di nomor kontak 0823-1685-1998. Pihaknya juga mengapresiasi peran aktif masyarakat dalam melaporkan para pelaku tindak pidana pengguna narkoba ke nomor WA Curhat Polresta Banda Aceh seperti beberapa waktu lalu yang ditanggapi langsung dengan serius oleh pihak kepolisian. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan Indonesia masih kekurangan 29.000 dokter spesialis. Menambah dokter spesialis butuh waktu lama lantaran Indonesia hanya mampu memproduksi 2.700 dokter per tahun. Hal ini dikatakannya dalam peluncuran program pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama PPDS RSPPU di RSAB Harapan Kita, Jakarta Barat pada Senin 6 Mei 2024. Minimnya dokter spesialis kerap jadi keluhan warga, ia lalu membandingkan produksi dokter spesialis di Indonesia dengan Inggris. Salah satu negara di benua Eropa ini mampu memproduksi sekitar 12.000 dokter spesialis per tahun meski jumlah penduduknya lebih sedikit dibanding Indonesia. Sudarlun, pada Senin 6 Mei 2024 usai Arab Saudi menaikkan harga minyak mentah sebagian besar wilayah pada Juni. Hal ini dilakukan karena prospek kesepakatan gencatan senjata di Gaza tampak tipis sehingga menambah kekhawatiran bahwa perang Israel-Hamas masih dapat meluas di wilayah penghasil minyak utama tersebut. Dikutip dari Reuters, minyak mentah berjangka Brent naik 34 sen atau 0,4% menjadi 83,30 US dollar atau 1,25 juta per barrel. Diketahui Arab Saudi menaikkan harga jual resmi OSP untuk minyak mentah yang dijual ke Asia, Eropa Barat Laut, dan Mediterania pada Juni, menandakan ekspektasi permintaan yang kuat pada musim panas ini. Akan tetapi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan tegas mengesampingkan hal tersebut. Berita bahwa Israel ingin melanjutkan dan memperluas operasinya di Rafah berisiko menggagalkan potensi perjanjian gencatan senjata dan menghidupkan kembali ketegangan geopolitik Timur Tengah yang tampaknya mereda. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Senin 6 Mei 2024. Berita pagi Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalam.